Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidul awalin wal akhirin. Imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang disampaikan dalam pengajian ini memberikan pencerahan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan melindungi kita karena kita senantiasa akrab dengan firman-firman-Nya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu itu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tiada ingat lagi. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini merupakan rangkaian daripada ayat yang sebelumnya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kisah Nabi Yusuf ini banyak dikaji di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan terjadi perbedaan-perbedaan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran secara khusus di dalam surah Yusuf ini, inilah yang menjadi suatu kebenaran yang hakiki. Nah, kalau kita melihat ya, bahwa setelah saudara-saudara Yusuf yang 10 yang berlainan ibu dengan beliau dan satu ayah dari Nabi Ya'qub alaihi salam berhasil meyakinkan ayah mereka bahwa mereka akan menjaga Yusuf, akan memelihara Yusuf ketika mereka membawanya bermain-main ke padang rumput. Maka ketika itu akhirnya Ya'qub pun terpaksa pasrah dan tidak dapat lagi menahan keinginan dan kehendak daripada anak-anaknya itu tadi. Maka kemudian akhirnya Ya'qub pun memberikan izin kepada anak-anaknya yang 10 untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita adanya suatu pembunuhan berencana yang telah direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf, sehingga ketika mereka sampai ke tempat yang telah mereka sepakati, maka mereka pun menangkap Yusuf dan kemudian mencampakkannya ke dalam sumur. Sebahagian riwayat mengatakan bahwa sumur itu berair dan merupakan sumur tempat persinggahan para musafir untuk mengisi bekal air mereka. Nah, ketika mereka telah mencampakkan ke Yusuf ke dalam sumur tersebut, ini menunjukkan betapa apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu propaganda atau satu konfirmasi, suatu rencana yang mereka telah susun dari jauh hari. Nah, kalau kita lihat pula, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini merupakan suatu kebiadaban, kekejaman terhadap kemanusiaan. Nah, ini jugalah kalau kita tarik ke konteks hari ini, beberapa hari yang lalu kita melihat betapa biadab dan kejamnya orang-orang Israel yang telah memblokade jalur Gaza dan membunuh pula para relawan dari berbagai negara di muka bumi ini, yang membawa bantuan ke Gaza untuk memberikan bantuan kepada mereka yang telah kelaparan dan tidak diketahui apa nasib mereka, kaum muslimin Palestina yang berada di Gaza tersebut. Mereka masuk ke kapal Mavi Marmara dan mereka membantai bahkan tidak kurang dari 16 orang terbunuh di dalam kapal tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebiadaban, kedengkian dan kebencian. Ini semuanya adalah bentuk pembunuhan berencana. Nah, kalau kita tarik kepada kehidupan kita di Indonesia, maka pembunuhan berencana itu termasuk pembunuhan adalah tindak kriminal yang tertinggi. Pelakunya bisa dihukum mati atau bisa dihukum penjara seumur hidup. Namun kalau kita lanjutkan ayat yang mulia ini, maka kita menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala memelihara nabi dan utusannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Yusuf ketika itu, dan Yusuf menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sejarah itu akan berulang dan mereka, yaitu saudara-saudara Yusuf, akan mendengarkan apa yang telah mereka lakukan, kekejian dan kebiadaban terhadap diri Nabi Yusuf pada tahun-tahun yang akan datang, yang akan dijelaskan pula di dalam surah yang mulia ini, yaitu surah Yusuf. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan atau tidak mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Farjrul dan Ustaz Safiar untuk menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menarik kita kaji untuk sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang mencari nafkah dengan cara menipu. Banyak juga orang yang tertindas dengan bujuk rayuan setan-setan yang bergentayangan di muka bumi ini. Maka ketika saudara Nabi Yusuf alaihi salam membujuk rayu ayahnya untuk diberikan, membawa Nabi Yusuf alaihi salam main-main, kemudian bercanda, lalu ada etikat tidak baik di dalam hati sanubari saudara Nabi Yusuf alaihi salam, yang sudah disepakati mereka membawa Nabi Yusuf kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Ayat yang kita kaji ini, kita jumpai bahwasannya Nabi Yusuf dalam keadaan yang sangat marah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hiburan dengan firman-Nya, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hada, yang artinya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala kami mewahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini. Orang yang berbuat atau orang yang sering membujuk rayu dengan banyak dusta, banyak kelok-kelok dalam perkataan dan perbincangan, maka pasti orang yang melakukan kedustaan itu akan lupa dengan apa yang dikerjakan. Orang pendusta tidak akan ingat dengan kezolimannya. Yang tahu dia kenikmatan, yaitu atas nikmat di atas penderitaan orang lain. Tidak tahu banyak orang yang telah dizolimi. Maka yakinlah, orang yang sudah terjebak dalam rayuan setan atau bujuk rayuan setan, yakin dalam kehidupannya Allah tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Pasti Allah akan membantunya, dan Allah akan membongkarkan kemakaran atau kedustaan orang yang melakukan zalim terhadap orang yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam satu riwayatnya yang maksudnya adalah, di antara doa-doa yang makbul itu adalah ketika orang yang terzolimi, maka dia berdoa, insya Allah doanya akan makbul, diistijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan wahyu yang diberikan Nabi Yusuf Allah kepada Yusuf alaihi salam adalah termasuk hiburan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Maka orang yang terzolimi, orang yang tertindas, jangan takut. Pasti Allah akan membantu kita. Ini tambahan dari kami. Kami silakan Ustaz Fajrul. Iya. sebagaimana yang ingin saya bahaskan dalam ayat yang terakhir ini, yaitu dari firman Allah, wahum la yashurun. Ketika Allah firmankan wahum la yashurun, kata-kata ini kalau kita artikan secara dasar, mereka yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tidak merasakan. Tapi diartikan di sini artinya mereka tidak ingat lagi. Artinya memang ketika mereka sudah lakukan dahulu kejahatan itu, maka dibahasakan di sini adalah wahum la yas'urun, mereka memang tidak merasakan hal itu yang sudah mereka perbuat yang terdahulu. Sama dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika Allah katakan jangan engkau membuat kerusakan di akhir ayat itu, wahum la yashurun. Nah, ketika tingkatan kriminal, ketingkatan maksiat ataupun hal yang lain yang dapat merusak, mereka tidak merasakan, itulah yang sungguhnya yang paling parah. Mereka merasakan mereka berbuat baik, tapi sesungguhnya mereka telah berbuat kejahatan. Maka na'udzubillah kalau seandainya manusia sudah level tingkatan ini yang sebagaimana dipirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahum la yasyurun. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua yang perlu kita ambil dari firman Allah dari surah Yusuf ayat 15 ini adalah, yaitu Allah ingin memberikan persiapan yang begitu mendalam terhadap apa yang Allah ingin gariskan nanti kepada Nabi Yusuf, dia akan menjadi seorang menteri. Maka perlulah proses pendidikan. Maka pandangan seseorang yang beriman ini adalah bukan sebuah petaka. Maka kalau sudah dia mengatakan seperti itu, apapun yang ia dapatkan di dunia ini tidak akan menjadikan dendam bagi dia. Begitulah Allah menghapus kemarahan Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudara yang tersebut dengan Allah wahyukan, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim. Jadi Nabi Yusuf sendiri yang memberitahukan hal mereka tersebut tentang apa yang mereka sudah perbuat. Maka sebetulnya ada yang menjadi yang Allah inginkan bagi kita, yaitu untuk menjadi kita lebih kuat dalam menjalani kehidupan ke depan. Maka segala sesuatu itu janganlah kita anggap ini sebagai musibah yang paling tinggi, musibah petaka yang paling tinggi. Ambillah pelajaran, karena Allah ingin memberikan kita yang lebih baik dari apa yang kita nikmati hari ini atau hari-hari yang sebelumnya. Itu saja Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar. Sungguh sangat menarik kalau kita melihat dan menjelaskan ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala tetap akan memelihara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan tentara-tentara yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang kafir. Kemudian setiap rencana busuk pasti akan terbongkar, karena tidak ada satu sejarah pun yang tidak terungkap pada masa-masa berikutnya, walaupun telah berlalu bertahun-tahun. Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya pun akan terungkap pada tahun-tahun berikutnya. Semuanya itu perlu menjadi ingatan kita, sehingga jangan sampai kebusukan yang kita lakukan hari ini ternyata tercium walaupun kita telah mati dan meninggalkan dunia ini. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita dan tentunya bagi diri saya sendiri. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.